rahimahullah ta'ala. Wa amma in qallada shakhsan duna nadhirihi bimujarradin hawahu. Bimujarradi mudaf. Bimujarradi hawahu. Wa nasarahu biyadihi wa lisanihi min ghairi ilmin. Anna ma'ahu al-haqq. Wa hadha min ahli al-jahiliyyati. Wa in kana matbu'uhu musiban lam yakun amaluhu salihan. Wa in kana matbu'uhu mukhti'an kana hatiman. Kaman qala fil Qur'ani sama qala bi ra'yihi fa in asaba faqad akhta'a wa in akhta'a fal yatabawwa maq'adahu min minan nar wa haula'i min jinsi mani'iz zakati alladhi taqaddama fihi al-wa'id wa min jinsi 'abdid dinar wa dirhami wal qatifati wal qamisati fa inna dhalika lima lamma uhibba ahabba lamma ahabba al-mala man'ahu min ibadatillahi wa ta'atihi wa sara 'abdan lahu wa kadhalika haula'i wa yakunu fihim syirkun asghurun wa lahum minal wa'idi bihasabi dhalika wa fil hadithi inna yasira ar-ri'a syirkun wa hadha mabsutun عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير إطلاق الكفر والشرك إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب انتهى. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى في معنى قول الله تعالى وتجعلون له أندادا ai wa taj'aluna liman khalaqa dhalika al-andada wa hum al-aqifa'u minar rijali tuti'unahum fi ma'ashi Allah illaha qultu kama wal waqi'u min kathirin min ubadil kuburi. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala asyarih asyikh Abdurrahman ibn Ahsan rahimahullah ta'ala, Wa amma in qallada. Kalau diceritakan yang lain, man qallada, ada gak yang man qallada? Wa amma in qallada syakhsan duna nadhirihi bimujarradi hawahu. Ya, adapun jika seseorang qallada, dia bertaklid syakhsan kepada seseorang duna nadhirihi, ya, bimujarradi hawa, tanpa ada nadhir, ya, hanya hanya mengikuti hawa nafsunya, wa nasarahu biyadihi, dan ia membelanya dengan tangannya, wa lisanihi, dan lisannya, min ghairi ilmin, ya, tanpa ilmu, anna ma'ahu al-haqqa, ya, tanpa ilmu, tanpa ada pengetahuan bahwa yang ada pada dia itu adalah kebenaran, fahada min ahlil jahiliyah, maka ini termasuk orang ahlul jahiliyah. Dia enggak tahu bahwa kebenaran itu ada pada dia. Pokoknya yang seseorang yang dia takliti itu adalah tokoh yang dia jadikan tempat al-wala wal-bara. Wa in kana matbu'uhu musiban, walaupun yang diikuti dia tadi, muqallatnya, matbu'nya, adalah orang yang benar, lam yakun amaluhu salihan, maka amalnya dia tadi yang takfid kepada ya duna nazirihi itu nazirihi duna naziri al-mujtahid kan di atasan. Wa amma in kana muttabi' lil mujtahid ajizan gitu kan. Kalau mengikuti mujtahid. Ini kalau bukan mengikuti mujtahid, taklid kepada selain mujtahid. Paham enggak? Karena di pembahasan di atas itu yaitu ada korelasinya dengan mujtahid. Lihat dibaca di sebelumnya. Wa amma in kana al-muttabi'u lil mujtahid ajizan an ma'rifatil haqqi an tafsil wa qad fa'ala ma yaqdiru alayhi mithlu min al-ijtihad fi taqlid fa hadha la yu'akhadhu in akhta'a kama bil qiblah. Jadi kalau dia ngikutin mujtahid kemudian salah mujtahid, dia enggak salah. Dia enggak dosa, sama kayak ketika dia berijtihad cari arah kiblat dalam salat. Ada yang ngasih tahu ke dia, "Oh, ke arah sana." Ya udah diikutin, ternyata keliru. Ya udah. Nah, gak perlu ulang. Ya itu kalau udah berakhir sholatnya ya. Nah, kalau udah berakhir sholat. Nah, sama ini kalau ngikutin muqallid, apa ngikutin mujtahid. Tapi kalau ngikutin selain mujtahid, cuman level ustaz, lokal pula, ya, bukan mujtahid. Gak boleh. Kayak tadi, dia membelaknya dengan lisannya, tangannya, ya, tanpa dia tahu apakah ustaznya itu benar apa enggak, maka ini termasuk ahlul jahiliyah. Termasuk ahlul jahiliyah. Walaupun yang diikuti itu benar, ternyata benar, maka kata Syekh, lam yakun amaluhu shalih. Amalnya bukan amal shalih. Nah, sekarang wa in kana matbu'uhu mukhti'an. Kalau sekarang yang diikuti itu memang ternyata salah. Nah, dia gimana nih? Si muqallid ini kana asiman, maka dia berdosa. Ya. Kaman qala fil Qur'an bi ra'i, itu posisi dia seperti orang yang berkata tentang Al-Qur'an pakai pendapat dia sendiri. Ya. Fa in asaba faqad akhta'a. Kalau dia benar. Kalau dia benar aja dia tetap salah. Ya, dia benar aja dia tetap salah. Ya. Wa in akhta'a, kalau dia salah, falyatabawwa maq'ada minan nar. Maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Man qala fi kitabillah bi ra'yihi fa asab faqad akhta'a. Ya, siapa yang berkata tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri walaupun benar, maka dia salah. Ya. Riwayat yang lain, man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'ada minan nar. Ini dibawakan oleh para mufassirin, oleh Ibnu Katsir, oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Taibar kalau itu. Imam At-Tabarani juga membawakan hal ini. Jadi al-ausat beliau. Baik. Siap-siap tempat duduknya di neraka. Haula'i min jinsi mani izzaka alladhi taqaddama fihi al-wa'idu. Ya. Maka mereka itu ya. Mereka itulah termasuk orang yang menolak zakat yang ancamannya telah diterangkan sebelumnya. Ya, kedudukannya seperti orang yang menolak zakat. Ya. Menolak zakat itu gini. Orang yang enggak mau bayar zakat enggak kafir. Tapi pemerintah wajib mengambil paksa orang yang telah mencapai hartanya, mencapai nisab, datang haulnya. Diambil paksa. Ketika diambil paksa dia ngelawan, maka dia diperangi. Nah, ketika diperangi dia apa? Dikelitikin. Enggak, ditumpahkan darahnya. Ya, diperangi. Nah, itulah jatuh kepada kekufuran. Makanya Abu Bakar As-Siddiq dahulu memerangi orang-orang yang enggak mau bayar zakat. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq sampai bersumpah demi Allah, kalau dahulu mereka bayar zakat di masa Rasulullah SAW, bayar zakat hewan ternak pakai tali, kemudian di masa aku enggak pakai tali, tetap diperangi sama Abu Bakar. Di masa Rasul pakai tali, sekarang enggak pakai tali, serbu. Ya. Dan di masa Abu Bakar itu jihad awal-awal itu bukan jihad melawan musyrikin, tapi melawan ya mani izzaka dan murtadin. Kemudian baru melawan orang yang menolak zakat, orang-orang yang murtad. Yang murtad itu diperangi. Jadi kan banyak orang-orang murtad diperangi. Nah, ini fungsi ulil amri di situ ya. Ulil amri itu menegakkan agama. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun fasma' wa ati ma'aqamu kitaballah ma'aqamu ad-din. Riwayat Bukhari. di dua tempat loh. Sahih Muslim juga ada. Al-Khalal juga membawakan dia sunnahnya. Jika kalian dipimpin oleh seorang budak dari negeri Habasyi sekalipun, dari Ethiopia, tetap dengar dan taat selama mereka menegakkan agama. Kata Badruddin Al-Aili di syarah Sahih Bukhari ya, yaitu Umdatul Qari, beliau menyatakan ai muddata iqamatihim ad-dina fa illam yuqimuhu wala sam'a wala ta'ata lahum. Itu selama mereka menegakkan agama. Kalau mereka enggak menegakkan agama, enggak ada ketaatan, enggak ada mendengar kepada mereka. Nah, karena fungsi ulil amri adalah menegakkan agama, yaitu menarik zakat, memerangi orang yang enggak mau bayar zakat, menghukum mati orang-orang yang murtad. Ya, sekarang saat ini orang yang murtad eksis, bahkan jadi inspirator orang-orang kafir untuk menyebarkan agama ke kuburan. Ya. Jadi influencer ini fungsi dari ulil amri. Ya. Ini sepakat para ulama mengenai dibunuhnya orang yang enggak mau sholat. Kalau kafirnya orang yang enggak sholat, baru ulama berselisih. Hanbali kafir, sebagian Syafi'iyah kafir, mau berpendapat orang yang enggak mau sholat kafir. Nah, sekarang di luar itu mereka sepakat orang yang enggak sholat dihukum mati. Ini yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, orang yang enggak sholat enggak kafir selama dia meyakini sholat wajib. Tapi mereka ulama Syafi'i menghukum mati orang yang enggak mau sholat. Tapi yang bertugas menghukum mati siapa? Ulama bukan. Siapa? Umara. Maka orang yang enggak sholat ditangkap oleh pemerintah, dihukum mati. Ya, dihukum mati. Ini fungsi dari ulil amri, mengatur agama. Ini bukan cuma ngurusin politik, ekonomi, bukan. Agama dulu. Agama. Makanya di antara fungsi kepemimpinan Abu Bakar awal-awal, apa yang Abu Bakar urus? Apakah perekonomian umat dulu? Enggak. Langsung nyerbu orang yang enggak mau bayar zakat. Nyerbu orang yang murtad. Nyerbu Musailimah al-Kadzdzab. Ya, pendaku Nabi. Nah, itu awal-awal yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ngirim pasukan menyerbu negeri-negeri kufar. Nah, itu fungsi agama. Dan kalau menegakkan apa namanya? Menegakkan hukum Allah itu mutlak biar disebut ulil amri. Kalau enggak negakin hukum Allah, enggak ada ulil amri. Syekh Albani berfatwa demikian. Ya. Udah kita terjemahin itu. Kalau dibilang itu pendapat hizbi, ya berarti Syekh Albani rajanya hizbi, rajanya haroki, karena beliau yang bilang yang ulil amri itu siapa? Yang berhukum dengan hukum Allah. Sebagaimana Khulafa Rasyidin dan raja-raja setelah Khulafa Rasyidin. Nah, ya. Nah, itu. Jadi kalau disebut ulil amri negakin hukum Allah, ya itu mutlak dan enggak ada dalam sejarah Islam sampai ya kekhalifahan yang rusak sekalipun di Turki Utsmani, itu enggak ada yang berhukum dengan undang-undang positif, itu enggak ada. Mimpi itu enggak ada. Jadi mutlak dalam sejarah Islam dari Khulafa Rasyidin sampai muluk raja-raja Islam disebutkan Rasul Al-Bani, enggak ada yang berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan hukum Allah semua. Sampai Turki Utsmani yang mereka itu kuburiyun. Sampai Khalifah Ma'mun yang berpendapat Quran makhluk, semua berhukum dengan hukum Allah. Jadi antum jangan mimpi ya, halu ya. Ada di masa salaf dulu yang berhukum dengan undang-undang Perancis, undang-undang Belanda, itu enggak ada. Halu itu, ya, kias ma'al farik. Nah, kalau mau dianalogikan pemimpin sekuler dengan ulil amri, nah, ya, kan ada asal, ada fara, ada ilah, ada hukum. Kalau mau mengkiaskan itu syaratnya empat, itu nggak ketemu semua. Ya, cok gali cok, iya dan billah. Mana lagi tadi? Wa haula'i min jinsi mani izak, ni udah. Wa min jinsi abdi dinar, dan dari jenis hamba dinar. Ya. Wa abdi dirham wa dirham, dan hamba dirham. Hamba qatifah, hamba khamisah, jenis kain ya. Harta lah di situ. Ya, kalau dia diberi dia ridho, kalau dia enggak diberi dia marah. Fa inna dalika lama ahabbal mala mana'ahu an ibadatillah wa ta'atih. Yaitu maka sesungguhnya tatkala mereka lebih mencintai harta, maka hal tersebut, kecintaan mereka kepada harta, mencegah mereka dari beribadah pada Allah dan mentaati Allah. Ya, dari beribadah pada Allah dan mentaati Allah. Baik. Sara abdan lahu, maka jadilah dia hamba dari harta tersebut. Ya. Baik. Sama kayak gini. Orang yang taklid kepada selain mustahid. Tadi kan dianalogikannya oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan demikian. Dia kayak hamba dari si matbu'nya tadi. Kalau bukan mustahid, karena yang selain mustahid itu sebenarnya enggak berhak untuk diikuti. Ya. Justru dia mesti mengikuti. Dia mesti mengambil fatwa imam mustahid. Ya. Nah, kalau dia ustadz, dia ngerti fatwa-fatwa ulama, ya dia mengutip, dia bukan berfatwa. Dia bukan beristihad, dia mengutip istihad para ulama. Ya, yaitu qaul tetap dinisbatkan kepada yang mengucapkannya. Siapa yang misal Imam Ahmad? Ya dia mengutip Imam Ahmad. Begitu. Dan dia bukan mustahid. Walaupun dia tahu itu, dia hafal buku Al-Ijma'nya Ibnu Munzir. Dia hafal fatwa-fatwa Imam Syafi'i misalkan, fatwa-fatwa Imam Malik, ya, dia apa? Terus dikeluarin semua permasalahan kalau ada yang tanya dari makrifat dia, dari fatwa-fatwa ulama. Dia bukan mufti, dia bukan mustahid, dia hanya pengutip, pengutip. Baik. Wa kadzalika haula fa yakunu fihim syirkun asgharu walahum minal wa'id bihasabi dzalika. Demikian pula dengan mereka, maka pada mereka ini terdapat syirik askar dan mereka pun mendapatkan ancaman sesuai dengan hal tersebut. Qafil hadis inna yasirar riya'i syirkun. Dalam hadis sesungguhnya sedikitnya riya yang ringan itu adalah kesyirikan. Wa hadha mabsutun 'inda nususil lati fiha itlaqul kufri wasyirki 'ala katsirin minad dunub. Ya, ini telah diterangkan dengan mabsut, dengan panjang lebar dalam nas-nas bahwa banyak dosa dapat disebut kufur dan syirik. Ya, pengitlakan kekufuran dan kesyirikan kepada banyak dosa. Nah, banyak dosa disebutkan secara mutlak itu kufur, itu syirik. Padahal hakikatnya bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Ya, paham gak sih? Ya, semisal dalam hadis apa? Ya, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, membunuh dia adalah kekufuran. Sekarang saya mau tanya mantun, membunuh muslim itu kafir apa enggak? Enggak, karena bukan peribadatan kepada selain Allah, bukan pembatal keislaman. Sedangkan selain peribadatan kepada selain Allah, selain syirik, itu Allah jelaskan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma dzalika liman yasha. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, dan Allah yaghfiru, dapat mengampuni maduna dzalik, selain kesyirikan tersebut, dari dosa-dosa besar. Liman yasha'u, tapi bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nama ini namanya nanti di akhirat tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Di bawah kehendak Allah. Ya, jika Allah kehendaki, ghafaralahu. Ya, jika Allah kehendaki, Allah ampuni dia, masuk surga. Jika Allah kehendaki, Allah azab, namun azabnya tidak kekekal, mengekalkan. Baik. Qala Abu Ja'far bin Jarir, kata Abu Ja'far bin Jarir, fi makna qaulihi ta'ala, pada makna firman Allah ta'ala, wa taj'alulahu andada. Ya, wa taj'aluna lahu andada, dan kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Ai wa taj'aluna liman khalaqa dzalikal andada wa hum al-akifa'u minar rijal. Ya, yaitu maksudnya kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi zat yang menciptakan sekutu itu sendiri. Ya, kalian menjadikan misalkan sekutu-sekutu bagi Allah taufut, Allah sendiri yang menciptakan taufut itu. Lah kalian jadikan sekutu bagi Allah. Ya. Wahum al-akifa, yang mereka ini adalah padanan-padanan minar rijal, berupa minar, ya, serupa dengan manusia. Ya. Mereka nyembah ya Dewi Sri. Ya Dewi Sri sama kayak manusia. Ya, tuti'unahum, yang kalian mentaati mereka fi ma'asillah, dalam bermaksiat pada Allah. Intah. Ya. Qultu kama huwa al-waqi'u min katsirin min ibadil qubur. Nah, ini sebagaimana banyak yang dilakukan oleh para penyembah kuburan yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Naam, faddal, lanjut. Faddal, siapa yang mau baca? Ya, Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa qulu min dun lillahi andadan yuhibbunahum aw billah walladheena amanu asadduhum billah. Asyarhu qala al-madu banu katsirin rahimahullah ta'ala yadhkuru ta'ala halal musyrikin bihi fid dunya wa ma lahum fid daril akhirati. Wa ma'alahum fid daril akhirati haythu ja'alu lillahi andadan ay amsalan wa nudra'an wa nudra'a ya'budunahum ma'ahu wa yuhibbunahu bihubbihi wa wallahu la ilaha illa huwa wa la diddalahu wa la sharika ma'ahu. Wa fi sahihaini an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyud dhanbi a'dhamu qala an ayyaj'ala lillahi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Wa huwa khalaqaka. Wa qawluhu walladheena amanu asaddu hubbalillah wa li hubbihim lillahi wa tamami ma'rifatihim bihi wa tawqirihim wa tawhidihim la yushrikuna bihi shay'an bal ya'budunahu wahdahu wa yatawakkaluna alayhi wa yalja'una fi jami'i umurihim ilayhi thumma tawa'ada ta'ala al-musyrikina al-zalimina li anfusihim bidhalika. Wa qala ta'ala walau yara alladhina zalamu id yarawna al-adaba anna al-quwwata lillahi jami'a qala ba'duhum taqdiru al-kalami law ayanu al-adaba la'alimu hina idin anna al-quwwata lillahi jami'an ay inna al-hukma ay anna al-hukma lillahi wahdahu la sharika lahu fa inna jami'al asya'i tahta qahrihi wa ghalabatihi wa sultanihi. Nah, barakallahu fiik. La'alimu, lamnya itu lam jawab lau. Lau ayanu al-adaba la'alimu. Lamnya lam jawab lau. Gitu. Tay barakallahu fiik. Qala al-musannif, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa qawluhu wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka manusia ini mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti cintanya mereka kepada Allah. Walladheena amanu, dan orang-orang beriman, asyaddu hubbalillah, sangat besar cintanya pada Allah. Nah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, yadhkuru ta'ala halal musyrikin. Allah menyebutkan kondisi keadaan orang-orang musyrik fid dunya, di dunia. Perhatikan, yang namanya musyrik alladhi ya'budu Allah wa ya'budu ghairahu, yang beribadah pada Allah dan beribadah pada selain Allah, itu musyrik. Wa ma'alahum fid daril akhirah, dan Allah telah menyebutkan bagaimana tempat kembali mereka di akhirat, ya, yaitu di neraka. Baik. Haitsu yaj'aluna lillahi andada. Ketika mereka menjadikan tandingan bagi Allah. Apa itu tandingan? Amsalan nudhara'a. Yaitu yang semisal, yang sepadan. Maksudnya gimana? Apakah mereka membuat sesuatu dari sesuatu hal kemudian mereka katakan ini Allah? Bukan. Maksudnya kan padanannya di sini Allah diibadahi dan mereka beribadah pada selain Allah. Itu berarti memberikan padanan bagi Allah. Ya, ya'budunahum ma'ahu wa yuhibbunahum kahubbihi. Yang mereka beribadah kepadanya, kepada selain Allah tersebut, ya, dan mereka mencintainya kahubbihi, seperti kecintaan mereka kepada Allah. Wa huwa Allah la ilaha illahu. Ya. Wala niddalahu wala niddalahu. Wala niddalahu wala niddalahu. Yang tiada didda, tiada tanding bagi Allah, ya. Tiada lawan, tiada nidda, tidak ada tandingan bagi Allah. La syarika ma'ahu, tiada sekutu baginya. Ya. Ini apa namanya? Asas ibadah adalah cinta. Ya. Kan pilar tiga rukun ibadah itu tiga. Mahabbah, khauf, roja. Ya, cinta, takut, harap. Setiap peribadatan yang diberikan kepada sesuatu hal, apakah pada Allah atau kepada taghut, pasti dilandasi oleh ini. Lihat orang-orang yang beribadah kepada kuburan yang dikeramatkan, cinta. Kemudian setelah cinta, mereka berharap hajatnya ditunaikan. Ya, mereka takut jangan sampai begini begitu. Nah, itu tiga pilar ibadah. Baik. Ya. Lihat makam Mbah Priok yang dahulu diibadahi oleh orang-orang. Ketika makam tersebut hendak direlokasikan, apa namanya, dipindahkan, mereka marah. Kenapa? Marah mereka sampai rela mati karena dibangun di dasar cinta. Ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa fi sahihain an Abdullah bin Mas'ud dari dalam sahihain Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan, "Qultu, aku berkata wahai Rasulullah, ayyudzan bi a'dham? Apa wahai Rasulullah dosa yang paling besar?" Qala, kata beliau, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan engkau. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan Allah berfirman, ya, padahal tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Kita malah beribadah pada selain Allah. Ya, itu dosa besar yang paling besar. Wa qawluhu alladziina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang beriman sangat besar cintanya pada Allah, li hubbihim lillah, karena kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala, wa tamami ma'rifatin bihi, dan kesempurnaan pengetahuan mereka akan Allah, wa tawqirihim wa tauhidihim, ya, dan juga karena ada tawqir, ya, ya, ada apa namanya, pemuliaan mereka terhadap Allah, tauhid mereka kepada Allah, ya, la yusyrikuna bihi syai'a, maka mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bal ya'buduna lillahi, bal ya'buduna wahdahu. Ya. Bahkan mereka beribadah hanya kepadanya semata, wa yatawakkaluna ilaihi, bertawakal kepadanya. Wa yalja'una, dan mereka apa namanya? Fi jami'il umur, mengembalikan segala urusan mereka ilaihi, kepadanya. Ya. Berlindung gitu ya. Summa tawa'ada ta'ala, kemudian Allah Ta'ala tawa'ada mengancam al-musyrikin, orang-orang musyrik, al-zalimin, yang zalim li anfusihim, yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, bidzalika faqala ta'ala walau yaral ladina zalamu. Ya, ini kan lanjutan dari ayat tadi. Ayat apa? Wa minan nas may yattakhidhu min dunya andada yuhibbunahum ka hubbillah wal ladina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, walau yaral ladina zalamu. Zalamu itu siapa? Orang-orang zalim, musyrik. Inna syirka la dzulmun adzim. Seandainya orang-orang yang zalim tersebut, ya, melihat, ya, melihat, mengetahui, ya, id yarawnal adzab, ketika mereka melihat adzab, annal quwwata lillahi jami'an. Ya, adzab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu milik Allah semua. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, takdirul kalam lau ayanu al adzaba. Ya. Seandainya mereka ayanu melihat dengan mata kepala mereka sendiri adab, la alimu, tentu mereka akan mengetahui. Hina idin pada saat tersebut hari kiamat tadi, anda kuat dari lahir jamiah. Kekuatan milik Allah semua, bukan milik togut-togut yang mereka ibadahi. Ai annal hukma lillahi wahdah. Bahwasanya hukum tersebut, keputusan itu hanya milik Allah Ta'ala semata, la syarika lahu. Fa inna jami'al asya' tahta qahrihi wa ghalabati wa sultanihi. Karena segala sesuatu, segala urusan itu ada di bawah kekuasaan Allah. Wa ghalabatihi, ya, wa sultanihi, kewenangannya dan kekuasaannya. Nah, padat berikutnya. Pak Sweri mungkin kalau mau baca. Ah, dikit aja, cepat. Anallah asyadidul azab, bukan asyadul azab. Ini sering kalian tuh begitu ya. Ah, ada apa ini? Sering banget ya? Sering. Oh, iya suka halu gitu. Nah, ini asyadu, padahal syadid tulisannya. Kalau syadid dibaca syad, apa? Syadidnya penting kan ya? Iya. Asyadid. Enggak ada itu menurut tahrif. Tahrif lafzi itu banyak itu. Terus. Layum idillah yu'adzibu adabahu ahad wa la yutiku wa tarakahu ahad. Yaqulu law 'alimu ma yu'ayyinuna hunaka wa ma yahillu bihim min al-amri al-tabi'i al-munkari al-hadimi ala syirkihim wa kufrihim lam tahaw 'amma hum fihi min al-dhalali hum thumma akhbara akhbara 'an kufrihim bi awtarihim wa tabarru'il maqdu'ina minat tabi'ina wa qala iz tabarra'a alladhina tabi'u minal ladhina taba'u tabarra'at minhum al-mala'ikatu alladhina kanu yaz'amuna annahum kanu ya'budunahum fid dunya fataqulu al-mala'ikatu tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'buduna yaquluna subhanaka anta waliyyuna min dunihim wal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun wal jinnu aidan yatabarra'una minhum wa yatanassaluna min ibadatihim lahum kama qala ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idza ushira an-nasu kanu lahum a'da'u wa kanu bi ibadatihim kafirin intaha al-kalam intaha kalamuhu hasbuk wa anna Allah syadidul adab, Allah sangat besar siksaannya, sangat. Kama qala ta'ala yauma idzin la yu'adzibu adabahu ahad, ya ya, dan juga sebagaimana firman Allah, maka pada hari itu tiada seorang pun yang dapat menyiksa seperti siksanya Allah. Wala yusiku wasaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengikat seperti ikatannya. Yaqulu law 'alimu ma yu'ayinuna hunaka ma yahillu bihi min al-amri al-fadhi al-munkari al-ha'ili ala syirkihim wa kufrihim lan tahaw 'amma hum fihi min ad-dhalal. Ya. Nah, ini mereka mengatakan tafsirnya, seandainya musyrik tadi mereka mengetahui apa yang mereka lihat dengan mata mereka, kepala mereka di sana, ya, hunaka di akhirat tersebut, ya, ma yahillu bihi minal amri al-fadhi', dan mereka apa namanya, wa ma yahillu bihim, dan apa-apa yang apa namanya itu bisa mengenai mereka dari perkara-perkara yang fadhi, yang mungkar, ya, ya apa namanya, yang sangat buruk, ya, yang sangat mungkar, yang diingkari hal a'il, ya, yang tidak pernah mereka bayangkan atas perilaku syirik wa kufrin dan kekufuran mereka. Lan tahau amma hum fihi min ad-dalal, tentulah mereka akan berhenti dari kesesatan yang ada pada mereka. Summa akhbara an kufrihim, ya, bi awanihim, dalam cetakan yang lain bi awzanihim. Kemudian Allah menjelaskan tentang, ya, bagaimana kekufuran mereka terhadap berhala-berhala mereka. Wa tabarru'i al-matbu'ina, dan bagaimana berlepasnya orang-orang yang diikuti, minat tabi'in, daripada orang yang mengikuti. Ya, misalkan mereka mengikuti taghut, nanti di akhirat taghut-taghut berlepas diri dari mereka. Ittabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Ah. Yaitu ketika orang-orang yang uttubi'u, yang diikuti, itu tabarra'a. Barok berlepas diri minan ladina tabau, daripada orang yang mengikuti. Ya. Tabarro'at minhum al malaikah, malaikat berlepas diri dari mereka. Alladina kanu yasumuna annahum kanu yabudunahum fid dunya. Ini misalkan mereka menyembah malaikat, yang mereka klaim bahwasanya mereka menyembah malaikat di dunia. Malaikat nanti fatakul malaikah, tabarro'na ilaik, kami berlepas diri dari engkau. Maka anu iyana yabudun, kalian tidak beribadah pada kami. Wayakulun, malaikat mengatakan, ketika Allah tanya, kenapa mereka menyembah malaikat? Malaikat mengatakan, subhanaka anta waliyuna min dunihim, maha suci Allah, kaulah pelindung kami, bukan mereka. Balkan yabudun al-jin, bahkan mereka sebenarnya beribadah pada jin. Aksaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka memang beriman pada mereka, pada jin. Ya. Nah, mereka beribadah pada jin. Mereka beribadah pada semar, petorokuru. Mereka beribadah kepada Sang Yang Wenang, Sang Yang Widi, ya, itu togut-togut yang ada di dunia perwayangan. Itu cerita kekufuran semua itu. Cerita kekufuran dan cerita agama Hindu. Ya, iya dan billah. Ya. Wal jinnu, jin yang disembah ternyata aidan tabarra'u minhum, berlepas diri dari mereka. Kayak kemarin setelah erupsi, musyrikun lokal memberikan sesaji untuk jin, ditendangkan sesajinya, tuh marah tuh pemerintahnya, sampai menjarain 5 tahun. Nah, nanti tuh jinnya yang disebab di akhirat berlepas diri. Nah, jinnya berlepas diri. Wayatanas saluna min ibadatihim lahu. Jinnya itu berlepas diri, waduh kesian banget. Dan tidak mengakui pemujaan mereka kepadanya, kepada jin tadi. Nah, enggak diakui. Min ibadatihim, berupa ibadah mereka lahum, kepadanya. Kama qala ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah, dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang menyeru berdoa beribadah pada selain Allah, ma la yastajibu lahu. Yaitu yang disembah tersebut tidak mampu mengabulkan doa dia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, bahkan mereka yang dijadikan tempat berdoa ini lalai dari doa-doa yang diberikan pada mereka. Wa idza khusyiran nas, apabila manusia dikumpulkan semua, kanu lahum a'daan, mereka nanti jadi musuh buat jin-jin tadi yang diibadahi. Wa kanu bi ibadatihim kafirun, dan jin-jin yang diibadahi tadi akan mengingkari peribadatan yang diberikan kepada mereka. Tuh lihat. Nah, rasain. Ya, musyrikin Quraisy dunia akhirat tuh habis ya. Ya. Di dunia idiot, bodoh, di akhirat habis mereka. Mereka nyembah siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani di akhirat berlepas diri. Di dunia Syekh Abdul Qadir Jilani enggak bisa ngabulin permintaan mereka. Ya. Lihat tuh. Udah di dunia mereka enggak dapat. Nah. Enggak dapat apa yang mereka minta. Di akhirat Syekh Abdul Qadir Jilani berlepas diri. Habis. Mereka nyembah Badawi. Mereka nyembah siapa? Makam-makam keramat. Makam-makam keramat gak bisa memberikan apa yang mereka minta. Gak bisa melindungi dari apa yang mereka takutkan. Ya, kalaupun ya, Mereka datang ke kuburan keramat, ternyata doanya kabul. Istidraj dari Allah. Ya, istidraj. Dan memang sudah Allah takdirkan dia dapat apa yang diinginkan. Begitu. Saya barakallahu fikum. Ya. Terus lanjut, fadhol. ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة بالكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب النداء أكبر من حب الله فكيف بمن أحب النداء أكبر أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا النداء وحده انتهى ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله كما قال تعالى في أولئك فما هم بخارجين من النار وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب المرور بالظلم هنا الشرك وقوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك فما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال شيخ الإسلام ما معناه فمن رغب إلى غير الله في مضاء حاجة أو تفريج كقربة أو تفريج قربة لازم أن يكون محبا له محبا له ومحبته هي الأصل في ذلك نعم طيب بارك الله يا رواه ابن جرير عن المجاهدين Ibn Jarir At-Tabari ini ya meriwayatkan dari Mujahid terkait firman Allah Ta'ala yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan bagi Allah tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah, ay mubahatan, ya, yaitu mereka mubahatan wa mudahatan, membangga-banggakan mereka itu dan menyamakan tandingan-tandingan tersebut lil haq. Ya. Mereka bangga-banggakan, mereka serupakan dengan Allah yang maha hak. Ya. Bil andadi dengan tandingan-tandingan tadi, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang beriman sangat besar cintanya pada Allah minal kuffar daripada orang-orang kafir di auzanihim terhadap berhala-berhala mereka. Ya, lebih besar kecintaan orang-orang beriman pada Allah. Qala al-musannif, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa minal umur al-mubayyinati li tafsir tauhid, ya, dan termasuk di antara perkara yang semakin menjelaskan tafsir tauhid ini dan syahadat la ilaha illallah adalah ayatul baqarah fil kuffar, yaitu ayat yang ada di surah al-baqarah terkait orang-orang kafir alladzina qala Allah ta'ala fihim, yang Allah berfirman tentang mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka. Zakara Allah menyebutkan annahum, bahwasanya mereka orang-orang kafir, yuhibbuna andadahum ka hubillah, bahwa mereka orang-orang kafir mencintai tandingan-tandingan bagi Allah yang mereka ibadahi seperti kecintaan mereka kepada Allah. Jadi orang kafir ini punya cinta juga kepada Allah, musyrikin. Ya. Padahal ala annahum yuhibbuna Allah hubban aziman, maka ini menunjukkan bahwasanya mereka juga cinta pada Allah dengan kecintaan yang besar. Namun falam yudkhilhum fil Islam. Namun hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, Abu Jahal cinta Allah. Abu Jahal itu di perang Badar berdoa kepada Allah agar Rasulullah SAW dan para sahabat dikalahkan. Fa kaifa biman ahabba nidda akbar min hubillah. Nah, terus lantas bagaimana dengan orang yang mencintai tandingan selain Allah tadi yang lebih besar kecintaan dia daripada kecintaan dia kepada Allah? Atau yang enggak punya cinta sama sekali kepada Allah? Fa kaifa biman lam yuhibba illa nidda wahda? Ya tentu lagi kafir lagi. Terus bagaimana dengan orang yang tidak mencintai kecuali tandingan selain Allah? Dia mencintai itu aja semata. Dia lebih kufur lagi. Ya. Orang Nasrani punya enggak kecintaan pada Allah? Ada Tuhan Bapa kata mereka. Yahudi apalagi? Ya. Musyrikin Quraisy ada enggak kecintaan mereka pada Allah? Ada. Musyrikin lokal yang beribadah kepada kuburan, kubur Yun, ada enggak kecintaan mereka pada Allah? Ada. Namun kita lihat ini. Orang-orang Hindu ada enggak kecintaan pada Allah? Enggak ada. Karena ibadah agama mereka sama seperti agama para dayang di para dalang wayang. Ya, mereka meyakini pencipta itu siapa itu? Penguasa neraka Betoro, penguasa ini sang yang wenang, sang yang wudi. Ya. Kalau penguasa Jawa Semar, ya. Kemudian bertarung sama Syekh Ahmad Subakir, apa itu? Alhamdulillah. Fil ayat, maka di dalam ayat ini ya barakallahu fikum bayanu anna man asyraka ma'allahi ta'ala ma'allahi ta'ala ghairah, maka di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa barang siapa yang menyekutukan menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dengan selain Allah, fil mahabbah, dalam masalah mahabbah dan masalah cinta, ya ini cinta ibadah ya. Cinta itu kan ada yang mubah, kita berikan kepada selain Allah, cinta pada anak, istri, keluarga itu mubah. Dan ini cinta ini tidak menjadikan kita beribadah pada dia dan tidak mencegah kita beribadah pada Allah, gitu kan? Kita cinta sama anak, namun cinta tersebut tidak menghalangi kita ibadah pada Allah. Dan cinta tersebut tidak, apalagi tidak mengantarkan kita beribadah pada selain Allah. Itu cinta yang mubah. Antum cinta sama istri antum semata wayang, mubah-mubah aja. Syekh Marwanto cinta kepada istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Ya, boleh-boleh aja. Karena kecintaan tersebut tidak menghalangi ibadah kepada Allah, cinta tersebut juga tidak menghantarkan peribadatan pada selain Allah. Dan cinta tersebut bukan cinta yang pol. Cinta yang pol sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Cinta yang pol hanya kepada sosok makhluk Rasulullah. Yang Rasulullah SAW sabdakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai aku daripada kecintaan dia kepada orang tuanya dan manusia seluruhnya. Kecintaan yang tidak menghalangi kita dari ibadah. Ada panggilan jihad, kita dahulukan jihad. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Ya. Nah, siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan selain Allah dalam masalah cinta, faqad ja'ala syarikan fi ibadah. Berarti dia telah menjadikan bagi Allah sekutu dalam ibadah. Wa ta'khadahu niddan. Ya, dan dia pun juga telah menjadikan sesuatu tersebut sebagai tandingan min dunillah bagi Allah. Wa anna dzalika huwa syirkul ladzi la yaghfiruhu Allah Ta'ala. Itulah kesyirikan yang Allah tidak ampuni sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, wa hum wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka. Dan firman Allah, walladzina walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adab, seandainya orang-orang zalim tersebut bagaimana mengetahui kalau mereka melihat azab. Al murad bizulm guna asyrik, yang dimaksud dengan zalim di sini adalah syirik, yaitu zalamu ai ya id yarawnal zalamu id yarawnal ladzina zalamu, ai berarti maknanya id yarawnal ladzina asyraku. Ya, semisal firman Allah, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Apa itu kezaliman? Kesyirikan. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu. Faman ahabba Allah wahdahu wa ahabba fi, ya. Maka barang siapa yang cinta pada Allah semata, cintanya pun juga karena Allah. Kalau cinta pada selain Allah, fahuwa mukhlishun. Maka dia berarti orang yang mukhlis, yang memurnikan ibadah dia hanya pada Allah. Ya. Makanya kita minta itu, cinta itu pada Allah. Diajarin doanya oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka hubbak. Kalau cinta orang lain pun karena Allah. Wah. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta kepada orang yang mencintai kau. Ya. Dan mencintai orang yang cinta kepada kau. Makanya cinta kepada selain Allah, kalau dilandasi karena Allah, itu tali iman yang paling kuat. Awsaqu urul iman al-hubbu billah. Tali iman yang paling kuat cinta karena Allah. Mana lagi tadi? Waman ahabbahu ahabba ma'ahu ghairah, nah, fahuwa musyrik. Namun barang siapa yang cinta pada Allah, cinta juga kepada selain Allah, di samping cintaan dia kepada Allah, maka dia musyrik. Ya, sebagaimana firman Allah, ya nas, wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, beribadahlah kalian pada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was-samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samaarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Dan dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, ya, langit-langit sebagai binaan, ya, sebagai atapnya, dan menurunkan air dari langit hujan untuk kalian, maka dengan air tersebut mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian, maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maknanya adalah faman raghiba ilallah ila ghairillah, ya, maka barang siapa yang lebih senang kepada selain Allah fi qada'i hajatin, ya, dalam memenuhi suatu hajat, au tafriji qurbatin, atau menyingkirkan bahaya petaka, lazima ayakuna muhibban lahu, berarti ini konsekuensinya ia pasti mencintai selain Allah tadi. Wa mahabbatuhu yal aslu bidzalik, nah, kecintaannya itulah yang menjadi landasan dalam hal ini. Ada orang, ya ikhwah, ketika dia pengen hajatnya ditunaikan, dia lebih antusias pergi ke kuburan keramat daripada ke masjid, daripada bermunajat pada Allah, daripada dipersujud pada Allah. Ada orang kayak gitu. Sahih. Ya. Ada orang yang ketika dia punya hajat, dia lebih senang datang ke kuburan keramat, rela menempuhnya. Padahal bisa sujud di tempat manapun untuk, ya, menempelkan kening dia, bagian termulia dia dalam tubuhnya itu wajah dia. Untuk bermunajat pada Allah, ngapain dia jauh-jauh? Kata Rasulullah SAW, akrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajidun fa aksir du'a. Momen-momen yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, ketika si hamba sedang sujud di mana aja, di rumah dia, di sini, di jalan kalau dia mau sujud syukur, di lapangan kayak si Sadio Mane sujud. Itu momen yang paling dekat antara dia dengan Allah. Maka kata Rasulullah SAW, fa'aksiru doa, perbanyaklah doa. Nah, tapi kalau ada orang yang lebih antusias, lebih senang, lebih semangat datang ke tempat-tempat keramat, dia ke situ bermunajat di situ, ini menunjukkan, kata Ibnu Taimiyah, ya, berarti ini menunjukkan bahwa dia lebih mencintai kuburan keramat tersebut dibanding kecintaan dia pada Allah, atau sama levelnya. Dan kecintaan inilah yang menjadi landasan dia dalam hal tersebut. Sahih gak? Ya. Ayy barakallahu fiik. Intaha kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Ini dari salah amradul qulub. Nah. Baik, fadhal Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatul ikhlasi, la ilaha illallah, tanfi kulla syirkin fi ayyi naw'in kana min anwa'il ibadati wa tusbitul ibadata bi jami'il afradihi afradiha lillahi ta'ala wa qad taqaddama bayanu anna ilaha huwa al-ma'lubu alladhi ta'alluhu ta'allahu al-quluba al-qulubu fa'il bil mahabbati aw ghayriha min anwa'il ibadati fala ilaha illallah nafak dalika kullaha kullahu an ghayrillahi wa asbatathu wa asbatathu lillahi wahdahu wa hadha huwa alladhi dalat alayhi kalimatul ikhlasi mutabaqatan fala budda min ma'rifati ma'naha wa'tiqadihi wa qabulihi wal 'amali bihi batinan wa zahiran wallahu a'lam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala wa tauhidul mahbubi an alla yata'addadu mahbubuhu alla yata'addada mahbubuhu ay ma'allahi ta'ala bi ibadatihi lahu wa tauhidul hubbi alla yabqa fi qalbihi baghiyatu hubbin hatta yabdu laha lahu wa hadha al-hubbu wa in sumiya ishqan wa huwa ghayatu salahi abdi wa na'imihi wa qurrati ayunihi ayunihi walaysa li qalbihi salakun wala na'imun illa bi an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi min kulli ma siwahuma wa an yakuna mahabbatuhu li ghayri Allahi tabi'atan li mahabbatillahi ta'ala fala yuhibbu illa Allahu kama fil hadisi as-sahihi salasun man kunna fihi wajada halawatan isa ila akhir al-hadisi baik. Dari mana antum baca tadi ya? Fa kalimatul ikhlas la ilaha illallah tanfi kulla syirkin. Maka kalimat ikhlas menafikan segala bentuk kesyirikan. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka itu otomatis menggugurkan seluruh kesyirikan, bahkan yang pernah dia lakukan. Kalau dia mengucapkan kalimat tauhid tadi, dia lantas landasan taubat atau dilandasi ingin masuk Islam, taubat dari kesyirikan. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka taubat dari kesyirikan, masuk Islam, menunaikan sholat, membayar zakat, maka mereka saudara kalian dalam agama. Ya. Saya barakallahu fiik. Fi ayyi naw'in kana min anwa'il ibadati. Ya. Menafikan segala bentuk syirik dalam segala bentuk ibadah. Ya, dalam segala bentuk ibadah. Wa tusbitul ibadata dan kalimat ikhlas la ilaha illallah jika seorang diucapkan oleh seorang hamba, itu akan menetapkan ibadah bi jami'i afrodiha dengan segala bentuk-bentuk afrod, satuan-satuan ibadah tadi, dengan segala bentuk ibadah tadi, lillahi wahdah. Dia hanya berikan, tetapkan pada Allah Ta'ala. La ilaha, dia nafikan, dia tiadakan, dia ingkari, dia kufuri segala peribadatan yang diberikan pada selain Allah dan pelakunya. Illallah, dia tetapkan peribadatan dengan segala jenis-jenis ibadah baik ibadah lisan, ibadah kalbu, ibadah amal jawarih yang nampak maupun yang tidak nampak, berupa doa, tawakal, istighosah dan seterusnya diberikan kepada Allah Ta'ala semata. Ya. Baik, barakallahu fiik. Waqad taqaddama bayanu annal ilaha huwa al-ma'lum. Telah berlalu penjelasan bahwasanya yang dimaksud ilah dalam kalimat la ilaha itu maknanya masdar. Alihaya lahu ilahan, maknanya ma'lum. Karena masdar banyak yang bermakna isim maf'ul. Nah, sinonimnya huwa ma'bud. Sinonimnya adalah ma'bud. Alladhi ta'alluhu al-qulubu. Yang qalbu beribadah kepadanya bil mahabbah, dengan kecintaan dan yang lainnya min anwa'il ibadah, dari segala macam ibadah. Makanya asas ibadah itu qalbu, apa? Mahabbah. Mahabbah itu di qalbu. Kita ini ibadah bukan kajian. Ibadah. Maka harus dilandasi oleh tiga hal. Mahabbah, khauf, roja. Cinta karena Allah. Cinta kepada Allah. Ini yang melandasi kita untuk ibadah. Sholat, puasa, birrul walidain, silaturahmi. Roja, harap. Kita berharap ini dapat pahala. Kita berharap ini diterima. Kita berharap masuk surga. Khauf, kita takut ini gak diterima. Kita takut pada Allah dari adab dan seterusnya. Ya. Bukannya empat. Hah? Empat. Tiga, Pak. Tambahan itu aja. Ta'zim, azul. Waktu dia baru kemarin di mendakikan empat. Iya, disebutin empat, ada yang tiga. Tapi yang disepakati itu tiga. Ada tambahan, ada bisa pengagungan, azul, perendahan diri. Karena ketika seorang mahabbah, khauf roja, itu ketika dia khauf aja, dia otomatis sudah merendahkan diri dia di hadapan Allah. Ya. Fala ilaha illallah nafat dalika kullah an ghairillah. Maka ucapan la ilaha illallah ini menafikan itu semua dari selain Allah, wa asbatathu, dan kalimat la ilaha illallah itu menetapkan itu semua lillahi wahdah, kepada Allah Ta'ala semata. Fahada huwa alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas. Dan inilah yang ditujukan oleh kalimat tauhid, kalimat ikhlas, la ilaha illallah mutabaqatan, secara dalalah mutabaqah. Ini nanti kalau pembahasan ilmu mantik, ada dalalah mutabaqah, ada dalalah tadamun. Ya, tapi ini pembahasan ilmu mantik, itu enggak apa-apa kalau kita enggak jelasin di sini. Falabu da min ma'rifati maknaha, maka mesti diketahui maknanya. Ini penting ya. Makanya ketika ada orang yang mau masuk Islam, antum jelaskan makna la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Ya, apa yang dia harus lakukan? Itu penting. Ya. Saya seumur hidup saya ada orang yang masuk Islam. Ini yang masuk Islam bukan saya, orang temennya yang masukin Islam. Dia datang cuman ya, kan ada keyakinan mungkin mesti depan Pak Ustaz gitu ya. Bukan saya. Oh, yang dakwahin dia temennya. Pahalanya pahala temennya, ya. Mandala ala huda ya itu temennya. Cuman kan kita sering begini, ada orang dimasukin Islam, mau Ustadz Fulan dikajian. Kapan Ustadz Fulan kenal dia, dakwah ini sahnya enggak. Cuman bimbing kalimat la ilaha illallah, syahadat gitu. Nah kalau ada orang datang, ya, mengucapkan la ilaha illallah waktu itu kayak orang dari Kerawang, ada temennya. Ya kita ajarin dulu. La ilaha ini maknanya adalah ini, konsekuensinya ini. Antum keyakinan antum, togut-togut yang antum sembah dahulu, antum ingkar. Karena kalau enggak, lihat tuh ada artis siapa tuh, jadi kaum buzer masuk Islam. Tapi dalam keadaan dia tidak mengingkari agama-agama selain Allah. Karena gurunya begitu, si Gus Kunci itu. Kunci seret, gurunya begitu, ya, cuma diajarin yang benar. Ketika masuk Islam mengucap la ilaha illallah berarti yakini agama yang sebelumnya batil. Makanya Allah sebutkan fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka musyrik, taubat dari kesyirikan mereka, taubat, taubat nasuha, maka mereka udah beribadah kepada Allah semata. Nah, dikasih tahu. Jangan sekedar la ilaha illallah aja ngucapin. Ya. Maka mesti tahu maknanya, apalagi kita ini zaman sekarang. Ya. Maka ilmu syarat la ilaha illallah. Ya. wa'tiqadihi dan meyakini wa qabuli di menerimanya wal amali bihi dan mengamalkannya batinan wa zahiran lahir batin wallahu a'lam. Qala al-'Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya wa tauhidul mahbubi alla yata'ajjad alla yata'ajjada mahbubuhu. Maka tauhid mahbub mengesakan yang dicintai yaitu Allah, yaitu dengan tidak menjadikan yang dicintai itu berbilang-bilang. Aima Allah taala bi ibadatihi lahu. Ya. Itu maksudnya ya menjadikan sejumlah yang dicintai itu bersama Allah dalam beribadah padanya. Itu enggak seperti itu. Ya. Wa tauhidul hub. Ya, maksudnya ya, dan tauhidul hub mengesakan cinta itu. Alla yabqa fi qalbihi baqiyatu hubbin hatta yabdulaha lahu. Tauhidul hub mengesakan cinta itu maksudnya ada tidak tersisa di dalam hati seorang yang mencintai tadi satu kecintaan sekalipun kecuali dia curahkan, dia berikan semua kepadanya, kepada yang dicintai. Ya. Sehingga dia rela mengorbankan jiwa dia, harta dia. Makanya para sahabat itu kalau dalam sejarah kok gampang banget korban nyawa, korban harta. Cuman dengar ayat, ya, wajahidu billahi fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah dengan jiwa kalian, harta kalian. Gampang sekali mereka mengorbankan nyawa mereka. Karena cinta yang sudah terpatri kuat di kalbu. Yang tiada banding, yang hanya mereka berikan pada Allah itu cuma itu aja. Nah, rela mereka. Fahadal hubbu wa in summiya ishqan, ya. Maka kecintaan ini walaupun disebut ishq, ishq itu apa ya? Kayak kegandrungan jiwa ya, kayak apa ya? Ya itulah ishq. Saya kekurangan bahasa Indonesia ini untuk terjemah ini. Apa enaknya? Pokoknya ada ishq, ada ya cinta yang itu. Apa kalau itu ishq apa kira? Kalau di kamus, kalau kecintaan yang pol di kolbu kayak gandrung. Mencintai dalam penuh gairah. Hah? Mencintai dalam penuh gairah. Mencintai dalam penuh gairah. Sampai ya, pokoknya. Hah? Ya, kecintaan yang besar gitu. Fa huwa ghayatul salahil abdi wa na'imi. Maka itulah puncak ya. Puncak kesolehan seorang hamba dan kenikmatannya. Wa qurrati aini dan penyejuk pandangan matanya. Wa laisa liqalbihi salahun wa la na'imun dan tidak ada kesolehan, kebaikan, kenikmatan bagi kalbunya ila ayyakun Allah wa rasuluhu ahba ilaihi min kulli ma siwa, kecuali ya jika Allah dan rasulnya adalah sesuatu yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Wa antakunu mahabbatuhu li ghairillah tabi'atan li mahabbatillah, dan kecintaan dia kepada selain Allah itu semua mengikuti kecintaan dia kepada Allah. Cinta selain Allah itu karena cinta Allah. Cinta pada selain Allah karena Allah. Maka kalau cinta karena Allah, enggak mungkin dia cinta maksiat. Kenapa? Karena Allah membenci kemaksiatan. Enggak mungkin dia cinta kekufuran. Allah tidak meridhai kekufuran. Ya. Fala yuhibbu illallah. Itu boleh juga kalau yuhibba ya, lainnya itu lanahiyah jazimah. Ya. Maka jangan dia mencintai kecuali Allah. Ya, atau bolehlah lainnya lanafiyah fala yuhibbu. Kama fil hadis sebagaimana dalam hadis sahih, salah sun man kunna fihi ya wajada halawatal iman. Tiga hal yang kalau seorang ada di situ tiga hal tadi, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ya. Yaitu apa? Allah dan Rasulnya lebih dicintai pada selainnya. Kalau dia cinta seseorang, tidak lain cintanya karena Allah. Dan dia tidak mau kembali kepada kekufuran. Setelah Allah selamatkan, dia benci kepada kekufuran sebagaimana benci dia kalau dilemparkan ke neraka. Nah, fadhal. Ya. Untuk baca surat. Ia min mahabbatihi wa mahabbatil mar'i in kana lillahi fahiya min mahabbatihi wa in kana lighairihi fahiya munqisatun min mahabbatil ladhi mud'ifatun lahu yusaddiqu hadhihi al mahabbata bi an takuna farahiyatuhu li afdhalil ashya'i ila mahbub ila mahbubihi wa huwa kufru bi manzilati karahatihi li ilqa'ihi binari aw ashadd aw ashadda ashadda kan ghairu munsharif wa ashadda wa la raiba anna hadha min a'zami mahabbati فإن الإنسان لا يقدم على محبة النفس محبة نفسه شيئا فإذا قدر محبة الإيمان لله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر والإلقاء في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر كان أحب إليه من نفسه وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق الأشاق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبهم بل لا نظير لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلق به وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب محبوبي فيها على النفس والمال والولد وتبتلي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا وهذا لا نظير له في محبة المخلوق ولو كان المخلوق من كان ولهذا من شارك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يكفر الله كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والصحيح عنهم عن الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأندال لأندالهم كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يمثلها محبة المخلوق أصلا كما لا يمثل محبوبه غيره وكل أداء في المحبة غيره لا يمثل محبوبه غيره فاعل لا يمثل محبوبه غيره وكل أداء في المحبة غيره وهو نعيم في محبته وكل مقلوب في محبة غيره وهو قرة عين في محبته ومن ضرب بمحبته الأمثال الذي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجلي بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفشاه وهو حقيق بالإبعاد والمقت انتهى. طيب بارك الله فيك. ومحبة الله dan kecintaan kepada Allah mencintai Allah wa mahabbatur rasulillah ya min mahabbatih, maka mencintai Rasulullah berarti bagian dari mencintai Allah. Wa mahabbatul mar'i in kanat lillah fahiya min mahabbatih, mencintai seseorang jika itu karena Allah berarti itu didasari karena cinta dia kepada Allah. Wa in kanat li ghairillah fa hiya munqisatun li mahabbatillah ta'ala mud'ifatun laha. Ya. Jika bukan karena Allah, maka itu termasuk pengurangan cinta kepada Allah. Bahkan termasuk hal-hal yang melemahkan cinta kepada Allah. Kalau kita cinta sesuatu bukan karena Allah, makanya cinta karena Allah itu cinta li iman yang paling kuat. Awsaqurul iman alhubbu billah wal bughdhu billah. Benci karena Allah pun tali iman yang paling kuat. Ya. Tadi ya Nabi SAW ajarkan doa kita itu dua hal. Tiga bahkan. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku mohon kecintaan kepada Engkau, karena kita bisa mencintai Allah dengan segenap kecintaan itu karunia dari Allah. Makanya minta kepada Allah. Dan kita minta juga kepada Allah rasa cinta kepada orang yang mencintai Allah. Ya. Maka kaum muslimin, siapapun dia, kita gak kenal, kita cinta sama dia. Walaupun berasal dari suku yang kita benci sama suku tersebut. Ya. Tapi karena dia beriman, kita cinta. Sebaliknya, dia dari suku kita sekalipun, tapi dia tidak cinta kepada Allah, atau dia kufur, maka tidak ada kecintaan kita kepadanya. Ini al-wala' wal-bara', ini penting ini. Ya. Wa yusaddiqu hadhihi al-mahabbata bi an takuna karahiyatuhu li abghadil asya' ila mahbubihi. Ya. Dan apa namanya? Yang membenarkan kecintaan ini ialah ketika kebencian dia bi an takuna karahiyatuhu, ya. Yaitu jika kebencian dia kepada perkara li abghadil asya, kepada perkara yang paling dibenci, dibenci oleh siapa? Ila mahbubihi, oleh zat yang dia cintai, yaitu Allah. Ini semakin membenarkan kalau dia kebencian dia dilandasi dengan sangat kebencian, dilandasi karena dibenci oleh zat yang dia cintai, Allah. Paham enggak? Itu semakin sempurna. Ya, semakin sempurna. Paham gak sih? Misal kita cinta sama istri kita, istri kita itu gak suka sama si Fulan. Kita suka sama si Fulan, istri kita itu sebel gak sama kita? Marah gitu. Marah gitu. Kamu ngapain sih sama dia? Loh, saya suka sama dia, saya benci sama dia gitu. Kan saya cinta kamu. Istri kita itu gak terima gitu. Enggak, kalau kamu cinta sama saya, kamu harus benci sama dia. Nah, gitu. Tapi ini gambaran aja ya. Kita enggak boleh mentaati juga istri kita itu. Ya, apalagi kalau si Fulan ternyata orang saleh. Ya. Ya, atas suatu hal yang bukan Allah benci. Poligami misalnya. Saya enggak suka kamu poligami gitu. Ya udah. Enggak suka enggak suka aja. Marwan, saya Marwan. Ya, wahwa al kufru. Nih perhatikan nih, kita benci kekufuran. Kekufuran kan Allah benci gak? Allah benci. Walayarda li ibadihi al kufur. Wah, Allah tidak meridai kekufuran pada hambanya. Nah, kita benci kekufuran. Bimansilati karohi li ilqaihi fil nar aw asyadda. Dia benci kekufuran seperti kedudukan dia gak suka dilemparkan ke neraka. Sama itu kan dalam hadis tadi gitu. Siapa yang ada tiga hal ini pada seorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Dia tidak ada yang paling dia cintai kecuali Allah. Ya. Orang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai pada segala selain hal. Dia cinta orang lain karena Allah. Dan dia benci kepada kekafiran sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke neraka. Au asyadda, atau lebih dari itu. Ya. Wala raiba anna hadza min a'zami mahabbah. Dan tidak diragukan lagi, inilah mahabbah yang paling agung. Bainal insan la yuqaddim ala mahabbatihi ala mahabbati nafsihi wa hayati syai'at fa idza qaddama mahabbatan iman billah ala nafsihi bi aitsulau khayra bainal kufri wa bainal ilqai bin nar la ikhtara ayulqa bin nar wa la yaqul kana habba ilaihi min nafsihi. Masyaallah. Ya. Karena orang itu tidak mengutamakan cintanya dia kepada sesuatu yang lain. Tidak memprioritaskan, tidak mendahulukan kecintaan diri dia, hidup dia sedikit pun. Faidah qaddama mahabbatal iman, apabila dia lebih mengutamakan kecintaan iman, ya, iman kepada Allah ala nafsihi daripada kecintaan pada diri dia sendiri, ya, bihaitsu law khayra, di mana ketika dia disuruh memilih bainal kufri wa baina ilqaihi finnar, antara kafir atau dia dilemparkan ke dalam api, pilih mana kamu, mau kafir atau kamu saya bunuh, gitu, lahtaro, tentulah dia akan memilih ayul kok pinar, dia dilempar ke api, wala yakfur, dia tidak akan kafir. Nah, kana ahabba ilaih min nafsi, ya, baik, maka dia telah mencintai Allah di atas kecintaan terhadap diri dia sendiri. Maka Allah adalah sosok yang paling dia cintai daripada diri dia sendiri. Karena ahabba ini. Maka Allah adalah kanallahu ahabba ini. Itu maksudnya. Maka Allah adalah sosok yang paling dia cintai daripada kecintaan terhadap diri dia sendiri. Wa hadhihi mahabbatu hiya fawqa ma yajiduhu al-ushaq al-mahbun al-muhibbun min mahabbati mahbubihim. Maka kecintaan ini kepada Allah, ya, kecintaan kepada Allah ini, maka ini tentu di atas dari apa yang didapati oleh para usyak, oleh orang-orang yang jatuh cinta, yang sedang kasmaran, para pecinta terhadap kekasih mereka, daripada kecintaan mereka kepada kekasih mereka. Bala nadira li hadhil mahabbah, bahkan tidak ada padanan keserupaan dari kecintaan seperti ini, kecintaan mukmin kepada Allah. Ya. Kita cinta istri kita nih, kita kasmaran istri kita, sayang banget. Bener kita rela mati buat istri kita? Hah? Istri kita bilang, coba potong leher kamu kalau kamu cinta aku. Bener itu? Oh enggak. Enggak mau. Istri kita bilang, kamu cinta aku? Iya, buktikan. Belah dadamu. Oh enggak, siapa lu? Dia bilang gitu. Kalau kamu enggak melakukan, aku akan berpaling. Ya tafaddali. Ukhruji. Ya. Sa'abahas an imra'atin ahsana ilaik. Ajmala ilaik. Aslah ilaik. Ajmal minki, aslah minki. Itu kan. Sepatutnya silakan saya cari perempuan lain yang ajmal minki, lebih cantik buat kamu. Enak aja. Enggak ada kayak gitu. Apa sih sosok yang paling kita cintai? Orang tua, anak. Kalau istri itu bukan yang paling kita cintai sebenarnya. Kalau dalam makhluk selain Rasulullah itu istri itu nomor sekian. Kita jujur lebih cinta anak pada istri. Istri bisa kita cerai, anak nggak mungkin kita cerai. Ada mencerai anak? Nggak ada. Kecuali anaknya kufur ya dan kita. Kan istri nggak kufur bisa dicerai. Dia nggak kafir istri tapi bisa dicerai. Tapi anak nggak mungkin dicerai. Orang tua gak mungkin dicerai. Tapi ada orang rela, anaknya bilang, ayah, kalau ayah sayang padaku, coba gorok leher ayah. Ada orang yang mau taati anaknya tadi? Gak. Nabi Ibrahim mendambakan anak, gak lahir-lahir anak. Sekalinya punya anak, perintah Allah, potong leher anaknya, sembelih. Nabi Ibrahim mau melakukan karena kecintaan pada Allah di atas segala-galanya. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim tahu resiko kalau dia ngancurin berhala, ya, dia akan dibunuh. Tahu Nabi Ibrahim. Tahu dia ancurin berhalanya, enggak cukup di situ. Nabi Ibrahim ingin menghinakan lagi. Dia ancurin, dihinakan nih, ditaruh berhalanya, kampaknya itu digantungin di leher berhala yang paling gede. Orang-orang tahu ini Ibrahim pelakunya. Oh bukan tuh dia tuh. Ini untuk menghinakan. Kata mereka, lah mana mungkin dia bisa ngancurin, mungkin dia makan. Lah kalau gitu kapan beribadah sama dia? Tambah kesel. Nabi Ibrahim tahu akan dihukum dengan seberat-beratnya, dengan hukuman yang enggak terbayangkan. Dibikin tungku api. Nabi Ibrahim itu bukan dibakar ke api kayak api unggun yang kita kira, bukan. Tungku api besar yang Nabi Ibrahim dimasukkan ke situ, bukan dilempar karena enggak mungkin orang dekat-dekat situ. Tungku api besar yang apinya itu selapangan. Dilempar Nabi Ibrahim ke situ pakai ketapel. Tus. Yang kalau dekat itu aja udah mateng, gosong, ini masuk ke dalam. Nabi Ibrahim tahu. Dan Nabi Ibrahim lebih mengedepankan cinta dia kepada Allah. Ya. Hai barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Kamala misla liman ta'allaqat bihi wa hiya mahabbatun taqtadi taqdimal mahbubi fiha 'ala nafsi wal mali wal walad. Ya. Sebagaimana tidak ada bandingnya liman ta'allaqat bihi. Ya. Di mana seseorang yang kalbunya telah tertambat ya kepada sesuatu hal yang dia cintai tadi. Wa iya mahabbatun itu kecintaan tak tadi yang menuntut taqdimal mahbub, diprioritaskan di kecintaan yang dicintai tadi kepada yang dicintai, fiha atas kecinta tersebut, ala nafsi wal mali wal walad, atas diri dia, hartanya dan anak-anaknya sekalipun. Ya. Wa taqtadi kamala dzul, dan kecintaan kepada Allah ini menuntut kesempurnaan perendahan diri, wal khudu ketundukan, wa ta'dil pengagungan, wal ijlal pemuliaan, wa ta'ah ketaatan, wal inqiyad ketundukan kepada Allah, kepada zat yang dicintai, zahiran wa batinan, lahir batin. Wa hadza la nadhira lahu fi mahabbati makhluqin. Ini enggak ada yang serupa dengannya yang itu pada kecintaan terhadap makhluk. Walau kana al makhluqu man kan, siapapun makhluk tersebut enggak ada. Ya. Maka tadi saya berikan sampel dengan siapa sih makhluk yang paling kita cintai gitu kan? Selain Rasulullah. Ya. Itu anak dan orang tua kita. Kalau istri enggak? Istri bisa kita cerai walau dia enggak kafir. Tapi anak enggak bisa kita cerai, orang tua enggak bisa kita cerai. Ya. Baik barakallahu fiik. Ya. Bahkan ada orang mencerai istri karena anak. Dianggap istrinya memperlakukan anaknya enggak baik, dicerai istrinya. Nah, kenapa? Di atas dasar dia cinta dia kepada anak. Ya. Jujur aja nih, ini antum kan pada punya apa? Apa ini nih? Orang tua. Kalau antum punya anak, yang sering antum doakan untuk kebaikan istri apa anak? Anak. Ya. Orang tua apa istri yang kita doain? Nih, orang tua. Karena orang tua anak lebih kita cintai daripada istri. Ya. Masa iya ada orang lebih banyak doain istri pada orang tuanya, anak durhaka ini. Pasti orang tuanya yang doain. Baik barakallahu fikum. Dan ada orang tua yang mau menceraikan anaknya karena perintah orang tuanya. Menceraikan istrinya karena perintah orang tuanya. Nabi Ismail dibilang sama bapaknya, ganti pintu kamu. Ahab Nabi Ismail. Kenapa? Karena dia lebih cinta bapaknya daripada cinta istrinya. Itu kalau memang alasannya tepat ya. Kalau enggak tepat enggak boleh, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau enggak tepat enggak boleh. Ya, ada orang yang memerintahkan anaknya agar menceraikan mantunya, istrinya, kata Imam Ahmad, enggak boleh. Kamu bukan Umar. Anakmu pun juga bukan Abdullah. Kamu bukan Ibrahim, anakmu pun bukan Ismail. Ya, enggak boleh. Kalau alasannya enggak jelas. Kenapa, Pak? Ceraiin istri saya. Ternyata istri kamu itu dari suku yang kita gak boleh kawin sama dia gitu. Nanti kualat, nah ini gak boleh statin. Makanya beda ya. Kecuali gini, kenapa cerain Pak? Istrimu itu kurang ajar sama bapak. Nah itu cerain. Ada sosok ustadz yang saya tahu begitu, diceritakan teman-teman yang dekat dengan dia, menceraikan istrinya karena istrinya itu pernah kurang ajar sama bapaknya. Ustaz Umar Mitan. Ridha. Dia menceraikan istrinya karena bapaknya itu pernah disakiti oleh istrinya. Ya. Maka dia ceraikan istrinya. Kawin lagi tentunya. Enggak. Ganti. Bukan nambah. Walihada man asyraka atau syarraka bainallahi wa baina ghairi fi hadhil mahabbah, oleh karena itu siapa yang menyekutukan antara Allah dan selain Allah dalam kecintaan seperti ini, kecintaan yang khalisah yang murni ini, karena musyrikan syirkan la yaghfirullah, maka dia musyrik dengan kesyirikan yang Allah tidak ampuni. Sebagaimana Allah firmankan, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladziina aamanu asyaddu hubban lillah. Nah, ini sebagaimana firman Allah. Ayat yang tadi. Wa sahih annal ma'nal ayah, ya. Maka yang sahih, ya, dalam makna ayat ini, ya, annal ladina amanu asyadu hubadillah min ahlil andadi wal anda li andadihim, ya. Sesungguhnya apa namanya, orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah daripada ahlil anjad, daripada, ya, orang-orang yang mencintai tandingan-tandingan Allah tadi terhadap tandingan mereka, terhadap tandingan selain Allah tadi yang mereka sembah. Kama taqaddama sebagaimana berlalu, anna mahabbatal mukminin, bahwasanya kecintaan kaum mukminin li rabbihim, pada Rabb mereka, pada Allah, la yumasiluha mahabbatu makhlukin aslan. Itu tidak dapat diserupakan sama sekali, aslan sama sekali, ya, dengan kecintaan makhluk. Kama la yumasilu mahbubahum ghairuhu, ya. Ya. Sebagaimana, ya, selain Allah itu, kecintaan selain Allah tidak dapat menyerupai kecintaan mereka. Bagaimana zat yang mereka cintai tidak dapat dibandingkan dengan selainnya. Wa kullu adan min fi mahabbati ghairihi. Ya. Maka segala adan, gangguan dalam mencintai selain Allah, ya. Segala rasa gangguan, rintangan dalam mencintai selain Allah, itu fahuwa na'imun fi mahabbatihi. Itu adalah kenikmatan tersendiri dalam mencintainya. Wa kullu makruhin, dan segala hal yang dibenci, ya, fi mahabbati ghairi, dalam kecintaan selain Allah, fahuwa qurratu ainin fi mahabbatih. Ya, maka itu adalah kesejukan mata, apa namanya? Itu adalah kesenangan dalam mencintainya. Ya, wa man daraba bi mahabbatih al-amsala fi mahabbatil makhluqi lil makhluq kal wasli. Ya. Wal hajri wat tajanni bila sababin minal muhib. Wa amsalu dzalika, dan seterusnya nanti kita teruskan lagi ini insyaallah. Ya. Di pertemuan berikutnya. Subhanallah. Alhamdulillah.